mata lalu turun ke hati. Oh, siapakah dirinya cantik bagaikan Dewi. Yeah, rambutnya, bibirnya, senyumnya. Ku beranikan diri bertanya kepadanya. Oh, apakah ku bisa mendapatkan teleponnya? Yeah, bergejolak hati ini, ada ragu. Teruskan menelponmu untuk katakan 1, 2, 3, 4. I am over you, I just want to say I love you. I love you. I am over you, I just want to say I love you. Suaramu, desahanmu, dan tawamu. Ku terjebak, ku tergoda mengatakan 1, 2, 3, 4. I am over you, I just want to say I love you. I just want to say I love you.